Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian dalam hadits berikutnya, hadits yang kedua, masih di bab yang pertama, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad ibn Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddathana Ismail wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Miksan. Lebih dikenal dengan panggilan Ismail bin Ulayya Abu Bishr. An Ayyub wa huwa Ayyub bin Abi Tamima al-Sikhtiyani. An Muhammad wa huwa Muhammad bin Sirin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala, nisanat semuanya penduduk Basrah, musalsal bil basriyin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum salat, sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya, penyembelihannya, dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Ya. Sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullah dari hadits ini, kalimat wa ashaba sunnatal muslimin. Ia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Telah kita terangkan bahwa kata sunnah itu penggunanya umum. Dia kadang digunakan untuk bermakna Islam itu sendiri. Jadi kalau dikatakan sunnatul muslimin, maksudnya sesuai dengan syariat Islam. Dibangun di atas makna ini, maka kata sunnah kadang dia bermakna wajib dan kadang bermakna nadab. Sunnah yang dimaklumi, hukum di bawah apa? Hukum di bawah wajib. Iya. Jadi kadang dia wajib, kadang dia sunnah. Tetapi karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya, maka asalnya dia bermakna sunnah bukan wajib. Ini maksud Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakannya. Dan di hadits ini sebagaimana hadits sebelumnya terdapat penjelasan bahwa waktu atau penyembelihan kurban itu terikat dengan waktu. Penyembelihan kurban terikat dengan waktu. Kapan disembelih di waktunya, maka sembelihannya adalah syah. Dianggap faqad tamma nusukuhu, telah sempurna penyembelihannya. Dan siapa yang menyembelihnya di luar daripada waktunya, maka dia tidak dianggap udhiyah, tidak lagi dianggap hewan kurban. Ya, kalau dia sembelih dengan menyebut nama Allah, berarti itu hanyalah daging yang dia makan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, atau dia sembelih untuk dirinya sendiri. Tapi tidak dihitung sebagai nusuk, tidak dihitung sebagai udhiyah, hewan kurban. Ya. Ini kesimpulan dari hadits ini. Kemudian di dalam bab yang kedua, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu qismatil imami al-adhahiyya bainan nas. Bab seorang imam, seorang pemimpin membagi hewan-hewan kurban antara manusia. Membagi hewan kurban antara apa? Antara manusia. Iya. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan dan ingin menekankan bahwa berkurban adalah sunnah yang sangat muakkadah. Ya. Karena disunnahkannya, seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkurban boleh bagi seorang penguasa membagikan untuk mereka hewan-hewan kurban agar supaya mereka berkurban. Agar supaya mereka apa? Berkurban. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan berkurban, tidak mampu membeli hewan kurban, maka dibolehkan untuk penguasa dia membagi hewan kurban untuk orang-orang yang tidak punya hewan kurban. Setelah mereka diberi hewan kurban, maka mereka memakai hewan itu untuk berkurban, dijadikan sebagai hewan kurban mereka. Dan tentunya ini menunjukkan penekanan makna sunnahnya berkurban. Karena orang yang tidak punya saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi supaya dia berkurban. Diberi supaya apa? Dia berkurban. Iya. Yang menunjukkan bahwa berkurban itu adalah ibadah yang sangat agung dan penekanannya di dalam ibadah sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Beliau membawakan di sini hadis, kata beliau haddatsana Mu'ad ibnu Fadalah. Qala haddatsana Hisham, yaitu Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Distuwai. An Yahya, dari Yahya, yaitu Yahya ibnu Abi Katsir. Nah, Yahya ibn Abi Katsir mudallis. Sini dia pakai kataan. Cuma dalam masalah di riwayat Muslim dia memakai kata akhbarani. An Ba'jata Al-Juhani. Beliau Ba'jah ibn Abdullah Al-Juhani, seorang tabi'i ma'ruf, dan dia tidak memiliki riwayat di Sahih Bukhari kecuali tempat ini saja. An Uqbah ibn Amir, dari Uqbah ibn Amir. Kalau di Sahih Muslim, anna Uqbah bin Amir akhbarahu. Iya. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani beliau berkata, qasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hewan-hewan kurban di antara para sahabatnya. Ya. Jadi maksudnya yang dibagi hewan kurban di sini, hewan kurban belum dipotong ya. Hewan kurban dibagi agar supaya para sahabat berkurban, begitu maksudnya. Ya, bukan artinya membagi dhahaya hewan kurban yang sudah dipotong, bukan itu ya. Tapi maksudnya di sini Rasulullah membagi hewan-hewan kurban di antara para sahabatnya. Fasarat li'ukbata jada'atun. Ya, dan di hewan kurban itu Uqbah ibn Amir mendapatkan jatah jada'ah. Jada'ah ini penamaan untuk umur hewan. Penamaan untuk umur. Dia bukan sifat tertentu ya pada hewan. Misalnya sifatnya masih kecil atau giginya sudah jatuh atau belum jatuh. Bukan itu maksudnya. Tapi dia penamaan umur. Iya. Dalam umur hewan itu, di dalam berkurban tidak boleh menyembelih hewan jadah kecuali pada kambing. Kambing hanya dibolehkan untuk domba saja. Untuk domba boleh di umur jadah. Umur jadah bagi domba itu paling sedikitnya 6 bulan, dia sudah masuk ke bulan ke-7. Iya. Tapi untuk kambing, sapi dan unta tidak boleh umur jadah. Dia harus di umur as-sani. Karena itu kambing selain domba paling minimal umurnya setahun masuk tahun kedua, Untuk sapi paling minimal umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta paling minimal umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Iya. Jadi sekarang Uqbah mendapatkan bagian hewan kurban jada'ah belum cukup umur. Belum cukup apa? Umur. Fakultu ya Rasulullah, sarat li jada'atun. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya hanya mendapatkan jada'ah. Hanya mendapatkan jada'ah. Kata Nabi, dhahi biha. Kata beliau, berkurbanlah kamu dengannya. Iya. Ini kalimat berkurbanlah kamu dengannya dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa hadits Jabir di Sahih Muslim, la tadbahu illa musinnah, illa apa? Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang sudah berumur, maksudnya sudah sani. Iya. Kecuali kalau tidak ada, maka boleh jada'a minad da'an, dari da'an saya, dari domba. Nah, hadits Jabir itu dipahami bahwa jada'a sama sekali tidak dibolehkan kecuali untuk domba. Nah, dan hadits yang telah berlalu bersama kita, hadits Al-Bara' bin Azib, di mana Abu Burda berkata, ya Rasulullah, saya punya jada'a. Ya, maka Nabi berkata, silakan kamu sembelih dan itu tidak syah untuk siapapun setelah kamu. Ya. Maka dari pernyataan ini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa afdalnya kalau menyembelih di umur musinnah, yang sudah cukup umur yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau ingin di umur jada'ah boleh saja. Ya, mereka berdalilkan dengan hadits ini. Tapi ini pendapat tidak kuat, pendapat lemah. Yang benarnya bahwa disyaratkan dia harus cukup umur. Dan insyaallah taala akan datang nanti di bab khusus Al-Bukhari akan menjelaskan ini. Baik, dalam satu bab khusus. Sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa dibolehkan seorang pemimpin itu membagi hewan-hewan kurban kepada orang lain, kepada rakyatnya, yang kemudian mereka melakukan kurban, berudhiyah dengan hewan kurban yang mereka dapatkan hasil pembagian. Dan ini saya terangkan tadi bahwa ya, beliau datangkan di bab ini untuk menekankan makna sunnah apa? Sunnahnya berkurban itu. Dan hadis ini juga ada di dalamnya dalil bahwa orang lain boleh berkurban dari hasil pemberian. Dia boleh berkurban dari hewan kurban yang diberikan untuknya. Ya, saya misalnya, saya tidak punya hewan kurban. Tapi ada yang memberi saya kambing, kemudian saya pakai sebagai hewan kurban. Maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan karena para sahabat berkurban dari hewan kurban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa maksud dari berkurban itu adalah tampaknya syiar Islam. Tampaknya simbol Islam dengan adanya ibadah berkurban, menyembelih hewan kurban. Karena itu tidak boleh hewan kurban diuangkan. Tidak boleh hewan kurban di apa? Diuangkan. Misalnya ada yang berkata, oh saya tidak usah berkurban. Ya, harga kambingnya satu ekor. Apa? Kalau kambing kecil 1.100.000. Ya, kalau sedang 1.4, kalau jumbo 1.6 misalnya. Oh saya beli saja 1.6, ini saya sedekahkan. Jelas ya, saya tidak usah berkurban. Ya. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya, itu tidak syah sebagai hewan kurban. Itu hanya dihitung sedekah biasa. Ya, dan ingat ya, maksud dari kurban itu banyak hal. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Kredit tidak cukup. Tidak boleh diwakili dengan sedekah. Tidak boleh diwakili dengan apa? Dengan sedekah. Iya. Dan hadis ini juga terdapat di dalamnya dalil bahwa berkurban itu adalah di tempat orang yang ingin berkurban saja. Kalau ada yang berkurban dia di tempatnya. Iya. Dan memindah hewan kurban di luar tempat tinggalnya itu bukan hal yang ada tuntunannya, kecuali kalau ada maslahat yang besar. Misalnya di tempat itu sudah orang mampu semua, ya, tidak ada yang perlu misalnya, maka boleh saja dia pindah ke tempat lain. Jelas ya, kalau ada maslahatnya. Nah, karena itu banyak dari ulama kita mengingkari sebagian dari apa lembaga-lembaga keislaman yang mengumpulkan dana kurban kemudian disalurkan ke tempat-tempat lain. Ya, sebab ini hal yang tidak disyariatkan. Kurban itu di tempat orang yang berkurban. Ya, karena yang dimaksudkan dia menampakkan syiar Islam. Akan datang nanti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, beliau sendiri yang menyembelihnya. Beliau sendiri yang menyembelihnya. Dan juga akan datang diterangkan bahwa orang yang berkurban dia juga disyariatkan makan dari apa? Hewan kurbannya. Kalau dia menyembelih di tempat lain, bagaimana caranya dia makan? Dari hewan kurbannya. Kecuali kalau dia ridha, dia ingin menyerahkan seluruhnya. Misalnya dia berada di satu tempat, dia di tempatnya dia menyembelih. Iya. Seekor kambing dan dia sendiri merasa ada kecukupan, ya, masih ada sisa makanan dan dia anggap tetangganya dan orang-orang yang miskin lebih perlu, maka ini adalah hal yang baik, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia makan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga makan dari hewan kurbannya dan para sahabat juga makan dari hewan kurban mereka. Sedang mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat berbuat kebaikan, paling dermawan kepada manusia. Paling dermawan kepada manusia. Bersama dengan itu mereka juga makan. Iya. Mereka juga makan dari hewan kurban. Baik. Kemudian di bab yang ketiga, berkata Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul udhiyah lil musafiri wan nisa, bab hewan kurban atau berkurban bagi seorang musafir, wan nisa, dan bagi para perempuan. Iya, di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang hukum berkurban bagi musafir dan berkurban khusus bagi para perempuan, para istri. Iya, beliau ingin mengisyaratkan silam pendapat para ulama di dalam masalah ini. Ada yang berkata bahwa orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan itu tidak disyariatkan untuk berkurban sebab dia musafir. Karena itu orang yang melakukan perjalanan haji, dia hanya membayar hadyu saja. Adapun berkurban, dia tidak berkurban. Adapun berkurban, dia tidak berkurban. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat itu adalah pendapat yang lemah. Yang lebih kuatnya bahwa seorang yang musafir dan para perempuan juga ada syariat untuk berkurban. Ada syariat untuk berkurban. Sebab berkurban itu adalah ibadah khusus. Dia adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan. Dan ibadah berkurban ini beda dengan bentuk penyembelihan yang lainnya. Betul memang orang yang haji, dia kalau hajinya haji tamattu atau hajinya haji qiran, dia menyembelih sembelihan yang disebut dengan nama hadyu. Namun hadyu ini beda dengan udhiyah. sama-sama ibadah, tapi jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda dan keutamaannya juga berbeda. Keutamaannya berbeda. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan keutamaan dari berudhiyah, berkurban, maka ini tetap berlaku umum untuk seorang musafir yang melakukan perjalanan, maupun untuk para perempuan, para istri, mereka juga bisa berkurban. Iya. Tapi khusus para istri, andai kata mereka hewan kurbannya sudah disembelihkan untuk suami, kalau suami sudah menyembelih hewan kurban yang dia masukkan dengannya keluarganya, istrinya, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Sebagaimana yang akan datang insyaallah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tapi kalau misalnya para istri ingin berkurban khusus untuk mereka, maka itu juga tidak apa-apa, hal yang baik. Hal yang baik. Ya, sebab sesuatu apabila sudah mencukupi, tapi kalau dia ingin menambah dengan keutamaan yang lebih, tidak ada yang melarang seseorang berlomba-lomba untuk meraih keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di sini penulis rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis. Kata beliau, haddatsana Musaddad, ceritakan kepada kami Musaddad, yaitu Musaddad bin Musarhat Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, an Abd Rahman ibn Al-Qasim, an abihi, dari Al-Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Naam, Al-Qasim ini kemenakan Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, ia meriwayatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa habat bisarif. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai Aisyah, dan Aisyah telah haid di sebuah tempat yang bernama Sarif. Ya, Sarif ini tempat yang ma'ruf dekat Mekah. Jadi sudah mendekati Mekah, Aisyah radhiyallahu taala anha haid. Tadinya Aisyah masuk dengan niat haji tamattu. Karena beliau haid, akhirnya hajinya dirubah menjadi haji qiran, dirubah menjadi haji ifrad. Iya. Dirubah menjadi haji ifrad. Qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Jadi beliau haid sebelum masuk Mekah. Wa hiya tabki, dan Aisyah sedang menangis. Iya. Faqala malaki? Ana tisti? Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, ada apa dengan kamu? Apakah kamu nifas? Qalat na'am, Aisyah berkata iya. Ya, di lafaz pertama disebut haid, lafaz kedua disebut apa? Nifas. Menunjukkan bahwa kata nifas itu kadang digunakan untuk apa? Haid. Ya, karena itu kata haid banyak penamaannya. Salah satu penamaan haid adalah nifas. Ya, dan karena itu pula para ulama menganggap bahwa seluruh hukum haid itu sama dengan hukum apa? Nifas. Atau terbalik, seluruh hukum nifas sama dengan hukum haid, kecuali pada tiga pembahasan. Kecuali pada tiga pembahasan saja. Pembahasan yang pertama pada sisi lamanya, ya, karena nifas itu sampai 40 hari, sedangkan haid tidak sampai seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai tanda balik. Ya, nifas bukan tanda balik, haid yang merupakan tanda balik. Kemudian yang ketiga sebagai iddah. Yang dihitung sebagai iddah adalah haidnya, bukan nifasnya. Bukan nifasnya. Baik. Jadi perhatikan ya pembahasan. Dan hadis ini termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama menunjukkan bahwa haji tamattu lebih afdal daripada haji ifrad. Kenapa? Karena Aisyah menangis, beliau sedih. Ya, andai kata sama keutamanya atau haji ifrad lebih utama, ya Aisyah tidak perlu menangis, justru apa? Bergembira. Kan begitu. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa boleh seseorang itu menangis akan sesuatu yang luput darinya. Kalau bentuk tangisannya adalah hal yang tabii, hal yang biasa, ya, bukan bentuk dia tidak terima ketentuan Allah, pemarah terhadap ketentuan Allah. Tapi seorang yang menangis karena perkara yang lumrah, namanya manusia menangis, ya, dia misalnya kehilangan sesuatu yang dia cintai, dia menangis, itu tabiat manusia, ya, tabiat manusia. Sepanjang tidak diiringi dengan hal yang dibenci oleh Allah, hal yang dilarang, maka ya tangisannya seperti itu tidak ada masalah. Maka Nabi berkata, inna hada amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sungguhnya perkara ini, yaitu haid, itu adalah sebuah perkara yang Allah telah tetapkan terhadap anak-anak perempuan Nabi Adam. Ya, sudah ditentukan bahwa perempuan itu haid, itu ketentuan mereka. Tidak ada yang bisa luput dari ketentuan. Maka kata Nabi, faqdi ma yaqdil hajj ghaira an la tatufi bil bait. Maka gantilah atau tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang-orang haji, selain kamu jangan tawaf di Ka'bah. Ini penegasan bahwa perempuan yang haid, seluruh dari kegiatan haji tetap disyariatkan baginya, kecuali satu saja. Kecuali apa? Tawaf di Ka'bah. Dan tidak diperbolehkan yang lainnya, hal yang diperbolehkan. Kata Aisyah, falamma kunna bi Mina utitu bi lahmi baqar. Tatkala kami berada di Mina, ini menunjukkan bahwa orang yang haji ada waktu-waktu dia berada di Mina. Dan dimaklumi bahwa dalam pelaksanaan haji pada tanggal 8 Yaumut Tarwiyah disyariatkan kaum muslimin jemaah haji menuju ke Mina. Tanggal 9 mereka ke Arafah. Setelah itu malamnya bermalam di Musdalifah. Dan tanggal 10-nya menuju ke Mina melempar jamrah, kemudian ke Mekah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Kalau sebelumnya dia cukur dan menyembeli, maka itu hal yang bagus. Setelah itu dia kembali ke Mina, bermalam di Mina sampai afdalnya sampai tanggal 13. Afdalnya. Kalau dia ingin sampai tanggal 12, enggak apa-apa. Dengan syarat dia meninggalkan kota Mina sebelum matahari terbenam di tanggal 12. Iya, jadi Mina ada keterkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kata Aisyah, tatkala kami berada di Mina, utitu bilahmi baqar. Maka saya didatangkan dengan daging apa? Daging sapi. Ini menunjukkan ya bahwa penyembelian itu mereka melakukannya di Mina ketika berada di Mina. Dan ini termasuk kekeliruan di musim haji, orang-orang yang menyembeli sebelum apa ke Mina. Orang yang menyembeli sebelum ke Mina. Dan ini termasuk kekeliruan. Iya. Kata Aisyah, saya didatangkan atau didatangkan kepadaku daging sapi. Fakultu ma hada? Maka saya bertanya, daging apakah ini? Qalu, mereka yang membawa itu menjawab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli sapi untuk istri-istrinya. Iya. Baik. Hadis ini sisi pendalilan Al-Bukhari menunjukkan bolehnya musafir dan perempuan berudhiyah. Karena Aisyah musafir atau tidak? Aisyah musafir. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir atau tidak? Musafir. Beliau juga berkorban. Para sahabat musafir, mereka juga berkorban. Berudhiyah. Jadi musafir dibolehkan berkorban. Ini dalilnya. Nah, secara khusus dalil ini juga karena Nabi berkorban untuk para istrinya khusus. Iya. Para istrinya, menunjukkan bahwa boleh para perempuan itu berkorban. Nah, adan dulu. Ya, hadis yang kita baca ini hadis yang sangat banyak berulang di Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengulanginya lebih dari 20 kali. Ya, karena banyak di dalamnya kandungan fikih ya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir boleh untuk berkurban adalah hadis riwayat Muslim dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban berkata, "Dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu." Rasulullah menyembeli udhiyahnya, hewan kurbannya. Kemudian beliau berkata, "Ya Thauban, wahai Thauban, aslih. Aslih lahma hadihi." Ya, kata beliau, "Wahai Thauban, perbaikilah daging ini untuk disimpan." Kalau daging diperbaiki maksudnya di apa namanya? Diasinin atau dikeringkan supaya bisa disimpan sebagai perbekalan. Kata Thauban, "Falam azal ut'imuhu minha hatta qadima al-Madinah." Dari daging itu, kata Thauban, saya terus memberi makan kepada Nabi dari daging itu sampai kami tiba di Madinah. Dan dimaklumi ya bahwa perjalanan Nabi ke Mekah waktu itu perjalanan haji 8 hari. Ada 8 hari. Iya. Baik. Jadi beliau di sini menyembelih udhiyah dan beliau sedang apa? Sedang musafir. Dan beliau sedang musafir. Seorang yang musafir dia boleh menyembelih di jalan kalau dia bisa membagikannya dan memungkinkan baginya. Dan kalau tidak memungkinkannya, apalagi dia hanya sebentar di perjalanan, setelah itu dia balik, boleh dia wakilkan di negerinya orang yang menyembelih untuknya. Boleh dia wakilkan di negerinya orang yang menyembelihkan untuknya. Nah, Dan tampak di sini bahwa hewan yang disembelih itu semuanya harus diniatkan untuk udhiyah, untuk kurban. Tidak boleh diniatkan untuk lain. Ya, sudah berlalu bersama kita, Nabi menganggap orang yang menyembelih sebelum sholat itu daging biasa dianggapnya. Ya. Demikian pula siapa yang meniatkan ibadah yang lain dalam sembelihan tidak diperbolehkan. Misalnya ada yang meniatkan berkurban, dia niatkan juga akikah. Ya, dia berkurban, dia niatkan juga apa? Akikah. Ini walaupun ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang lebih kuatnya bahwa itu tidak diperbolehkan. Karena udhiyah, hewan kurban, dia punya maksud dan kriteria. Berbeda dengan hewan akikah, maksud dan kriterianya. Karena itu dia dua ibadah yang berbeda jenisnya dan maksudnya. Tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Iya. Baik. Kemudian di bab yang keempat, kata Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yushtaha min al-lahmi yawm an-nahr. Iya. Bab tentang seorang itu berselera untuk memakan daging pada hari nahar, hari penyembelihan. Ya, disebut hari nahar, munasabahnya sangat jelas. Sebab pada tanggal, bermula dari tanggal 10, itu adalah waktu mulainya, waktu mulai pensyariatan untuk menyembelih. Ya, boleh menyembelih mulai dari tanggal 10. Dan penggunaan kata nahar ini berlaku untuk seluruh hari-hari penyembelihan. Iya. Walaupun nahar itu sendiri ya sering digunakan untuk mana khusus untuk tanggal 10. Tanggal 10 disebut dengan nama hari apa? Hari nahar. Tanggal 10. Tapi hari-hari tasyrik yang juga merupakan hari penyembelihan disebut juga hari nahar. Ayyamun nahar. Karena itu kadang di apa? Dijama, dikatakan ayyam an-nahar. Sebab yang dimaksudkan penyembelihannya. Ya, karena seluruh penyembelihan boleh di ayyam at-tasyriq. Jelas ya? Ya. Maka di sini Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin mengingatkan bahwa seseorang di hari-hari nahar ya boleh dia berlapangan, ya meluas di dalam rezeki dan dia makan dari daging lebih daripada maksudnya tidak seperti di kebanyakan hari yang lain, ya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, lihat kursmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari yang telah dimaklumi terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Shadaqah. Ini Shadaqah nama ya, nama ayahnya Al-Fadl, Shadaqah ibn Al-Fadl. Qala akhbarana ibn Ulayya, siapa tadi ibn Ulayya? Ismail bin Ibrahim bin Maksan Abu Bishr. An Ayyub, itu Ayyub bin Abi Tamimah. An ibn Sirin wa huwa Muhammad bin Sirin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari nahar. Ini hari nahar berarti tanggal berapa? Tanggal 10 di sini. Iya. Man kana dhabaha qabla sholati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat maka hendaknya dia ulangi. Hendaknya dia ulangi. Iya. Faqama rajulun, maka seorang lelaki berdiri. Ya, telah berlalu ya di riwayat Al-Bara bahwa yang berdiri ini siapa namanya? Abu Burdah. Faqala ya Rasulullah, inna hadha yawmun yushtaha fihi al-lahm wa dhakara jiranah. Ya, dia sebutkan udurnya, kenapa disembelih sebelum salat. Dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya hari ini adalah hari yang seorang itu berselera memakan daging. Dan dia menyebut tetangganya. Ya, yang rupanya beliau ini menyembelih sebelum sholat karena dia lihat tetangganya sudah perlu daging. Maka dia sangka boleh menyembelih sebelum sholat. Hewan kurbannya pun dia sembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Dan di sini kita lihat ya bagaimana besarnya kedermawanan para sahabat dan perhatian mereka terhadap para tetangga mereka, dan juga bagaimana apa kebiasaan mereka di hari nahar itu, di hari Idul Adha itu, mereka memberikan kelapangan kepada keluarga, tetangga dan orang-orang di sekitarnya, ada kelapangan. Iya. Wadakara jirana, dia sebut tetangganya. Ya, tapi karena sudah terlanjur dan itu dianggap oleh Nabi tidak syah, hendaknya diulangi. Kata beliau, wa indi, kata orang ini, wa indi jada'atun khairun min syatai lahmin. Tapi saya punya kambing jada'ah. Ya, untuk jadi hewan kurban tidak cukup umur. Tapi kambing jada'ahnya ini besar. Kalau dibanding dengan dua kambing yang disembelih untuk diambil dagingnya, kambingnya ini lebih besar. Tapi belum cukup umur. Iya. Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat, mereka punya fikih tentang umur hewan. Jadi kalau mau berkurban, dia tanya umurnya, tahu tentang umur. Karena itu tatkala Nabi berkata ulangi, itu tidak syah karena sebelum sholat harus diulangi, maka mereka langsung menyampaikan, saya hanya punya kambing tapi belum cukup umur. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka punya fikih tentang umur. Ya, dan ini berbeda ya dengan sebagian orang, ya masya Allah punya semangat ingin berkurban, ya, tapi asal beli saja, asal apa? Pergi beli saja. Ya, lihat kambingnya, wah ini kambing, beli saja. Berapa harganya ini? Hah? Oh ini harganya 600 ribu. Oh masya Allah murah sekali. Ya, sudah beli saja untuk kurban. Ya murah sekali sebab umurnya masih 6 bulan. Ya. Jelas ya? Belum cukup umur. Maka harus dipastikan umurnya. Dia telah mencukupi umur yang ditentukan. Dan insya Allah akan kita detailkan nanti pembahasan tentang umurnya. Baik, sekarang kita kembali ke masalah orang ini. Jadi sekarang dia ingin ganti, tapi kambing untuk menggantinya dia hanya punya kambing apa? Jada yang belum cukup umur. Farakhasalahu fi dalik. Maka Nabi memberikan keringanan untuknya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini keringanan ya. Asalnya tidak boleh, tapi diberi keringanan. Kata Anas, fala adri balagatir rukhsatu man siwahu amla. Kata Anas, saya tidak tahu apakah keringanan ini mencakup selain dia atau tidak, atau khusus dia saja. Ya, sudah berlalu ya ucapan di hadits Al-Bara bahwa Nabi berkata, ini tidak syah untuk siapapun setelahmu. Berarti ini keringanan khusus untuk siapa? Untuk dia saja. Insya Allah akan datang bab khusus lagi dari Imam Al-Bukhari, beliau ulangi hadits Al-Bara. Kemudian kata beliau, ثُمَّنْ كَفَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا. Kemudian Nabi SAW pun apa? Condong kepada atau mengarah kepada kedua kambing beliau, lalu beliau menyembelih kedua kambingnya. وَقَوْمَ النَّاسُ إِلَىٰ غُنَيْمَهُ فَتَوَزَّعُوهَا وَفَتَجَزَّعُوهَا. Dan manusia ya, berdiri kepada Gunaimah. Gunaima ini kumpulan kambing ya, tapi kumpulan yang tidak terlalu banyak. Ya, karena itu di tasgir Gunaima. Fatawazza'uha, mereka pun saling membaginya. Nah, dan ini telah kita sebutkan ya. Bahwa apa namanya, boleh seseorang itu untuk menyembelih kambing atau menyembelih kurban dari pemberian orang lain. Iya. Baik. Sisi pendiri Al-Bukhari jelas dia di sini bahwa di dalam pelaksanaan di antara maksud dari pensyariatan berkurban ini, seorang juga perlu untuk makan daging, misalnya dia berselera makan daging, maka boleh ya dia mengambil bagian dari hal itu, apakah diambil untuk dirinya dan dia beri juga kepada tetangganya. Ya, adanya maksud keduniaan dalam hal ini itu tidak berpengaruh ya di dalam ibadah yang agung ini. Ya, sebab seorang yang dia menyembelih, dia niatkan dengannya udhiyah karena Allah, tapi juga dia akan ambil sebagian dari udhiyah itu untuk keluarganya, itu tidak ada masalah. Ya, sama dengan orang yang berangkat jihad, niatnya karena Allah, dia juga ingin mendapatkan apa? Ghanimah. Maka sepanjang asal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari hal yang berkaitan dengan keduniaan yang tidak dilarang itu tidak mempengaruhi ibadahnya. Tidak mempengaruhi ibadahnya. Baik, kita baca satu bab lagi. Kemudian kata beliau rahimahullah, babu man qala al-adha yaumun nahar. Bab siapa yang berpendapat bahwa al-adha adalah yaumun nahar. Hari nahar. Iya. Sini Imam Al-Bukhari ingin menguraikan silam pendapat berkaitan dengan istilah nahar itu. Apakah dia khusus untuk Idul Adha saja, atau dia mencakup seluruh waktu penyembelihan secara sempurna? Maksudnya termasuk hari-hari tasyrik. Ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, apakah hari nahar itu hanya tanggal 10 saja yang dikatakan Idul Adha, atau dia tanggal 10, 11, 12, dan 13? Semuanya disebut hari nahar. Iya. Jelasnya? Dan Imam Al-Bukhari biasanya kalau beliau membahasakan seperti ini, ini beliau mengisyaratkan silam pendapat. Iya. Dan datang di dalam sejumlah hari penyebutan hari ke-10 dengan hari nahar. Iya. Penyebutan hari 10 dengan hari nahar. Dalam hadis Abdullah bin Qurat, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar, thumma yaumul qarr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Kemudian hari al-qarr. Nah, di sini sudah dipastikan hari nahar berarti tanggal 10. Sebab disebutkan setelahnya Yaumul Qar tanggal 11. Iya. Dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, setiap harinya ada nama khusus. Tanggal 8 disebut dengan nama hari apa? Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan nama hari Yaum Arafah, hari Arafah. Tanggal 10 disebut Yaumun Nahar. Tanggal 11 Yaumul Qarr. Tanggal 12 Yaum An-Nafar Al-Awwal. Tanggal 13 Yaum An-Nafar Al-Thani. Jadi pada setiap harinya ada nama khusus. Jelas ya? Karena memang pada setiap hari dari hari-hari Dzulhijjah ini ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Karena itu disebut dengan penamaan-penamaan supaya mudah diapa? Mudah diingat. Iya. Dan disebut bahwa hari yang paling agung hari adalah hari Nahar. Ya. Zahirnya menunjukkan dia lebih agung daripada hari yang lainnya. Karena memang di hari Nahar ini berkumpul banyak hal. Idul Adha ada di situ. Pelemparan jamrah di hari itu juga. Tawaf ifadah, tawaf ifadah dan sa'i yang merupakan apa bagian pokok dari ibadah haji juga di situ. Penyembelihan juga di situ. Jadi kumpulkan di dalamnya berbagai ibadah yang agung. Karena itu dia disebut sebagai apa? A'zamul ayyam, hari yang paling agung. Nah, dan ini penting ya di dalam memahami hari-hari keagungannya. Agar supaya seseorang di hari-hari itu dia manfaatkan dengan baik. Dan dia hormati. Nah, seperti sebagian orang tanggal 10, habis lebaran, ya bukannya pergi menyembelih misalnya, atau berbuat kebaikan, membantu orang menyembelih, atau dia banyak berdikir, bertakbir, bertahlil. Justru, ada sebagian orang pergi berjudi, ya, ada yang main-main, hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Ini keluar ya dari mana? Karena dia tidak mengetahui keagungan hari itu yang dia berada di dalamnya. Dan seorang tatkala mengagungkan suatu hari, dia mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka orang yang mengagungkan Allah dan hari-hari yang diagungkan oleh Allah, dia akan malu untuk berbuat sesuatu yang dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya dari manfaat mengetahui hari-hari itu. Iya. Dan ada yang berkata bahwa hari Nahar itu juga berlaku untuk seluruh hari penyembelihan. Ini pendapat dari sebagian ulama. Ya, karena mereka anggap An-Nahar itu iya berlaku pada seluruh hari yang menyembelih, seorang itu menyembelih di dalamnya. Nah, ala kulli hal ini bukan suatu hal yang terlalu dipermasalahkan. Iya. Hanya kaitannya dengan masalah keutamaan. Ya, tidak berkaitan dengan hukum khusus terkait dengan sah tidaknya. Yang jelas penyembelihan itu sah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari Tasyrik. Nah, itu batasan terakhir penyembelihan. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam wa huwa al-Baikandi. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Itu Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub bin Abi Tamim Ats-Sikhtiyani al-Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, an ibni Abi Bakrah wa huwa Abdurrahman. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nufay ibn al-Harith namanya. Beliau berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara." Sungguhnya masa itu telah berputar. Kahayati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Ya, seperti di hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Nabi berkata, satu tahun itu 12 bulan. Ya, dan ini penjelasan ya, penekanan bahwa dalam satu tahun 12 bulan, ini adalah hal yang ditetapkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 4 bulan, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan yang diharamkan. Di sini juga diterangkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dikatakan 4 bulan haram. Haram itu artinya terhormat. Bulan yang diagungkan, tidak boleh melakukan peperangan di dalamnya. Ya, dan semisal dengan itu. Apa 4 bulan ini? Kata beliau, salasun mutawaliyat, atau 3 bulan berurut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Jadi penamaan memang dari Nabi ya, penamaan Dzulqa'dah. Iya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan 11, 12 dan bulan apa? Bulan 1. Sebab bulan satunya umat Islam bulan apa? Muharram. Ini 3. Sisa yang keempat bulan apa? Bulan Rajab. Wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Baina Jumada wa Sya'ban. Ya, kalau Jumadi itu bahasa Indonesia ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab dibilang Jumada. Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Nah. Jadi Rajab ya, yang keempat bulan Rajab. Rajab itu terletak antara bulan apa? Jumada, Tsaniyah dan Sya'ban. Iya. Dan Sya'ban. Baik. Berarti bulan berapa itu Rajab? Bulan berapa? Ramadan bulan berapa? 9. Sebelum Ramadan Sya'ban. Sya'ban bulan berapa? 8. Sebelum Sya'ban Rajab. Ya, berarti bulan 7. Ya baik. Kemudian Nabi berkata, ayu syahrin hada? Bulan apakah ini? Ya. Jadi perhatikan ya kalau kita tengok hadis ini dengan konteks lengkapnya, tampak jelas kenapa sahabat itu tidak menjawab ketika ditanya bulan apa ini. Padahal kan menjawab bulan apa ini semuanya paham kan? Ya. Tapi tatkala Nabi menyebut nama bulan 12 bulan kemudian disebut 4 bulan yang diharamkan, setelah itu Nabi tanya bulan apakah ini? Ya, para sahabat menyangka bahwa Nabi akan menyebut dengan nama lain, kan begitu? Karena itu sahabat diam. Ya, di sini katakan kulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka beliau diam hingga kami menyangka bahwa Nabi akan menyebut bulan Dzulhijjah selain daripada namanya. Qala alaysa Dzulhijjah? Dan Nabi berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kami menjawab, ya betul. Qala ayyu baladin hadha? Kemudian Nabi bertanya, negeri apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Fasakat hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Beliau pun diam sampai kami menyangka bahwa beliau akan menyebut nama bulan menyebut nama Mekah ini selain daripada namanya. Qala alaysal balda? Maksudnya bukankah negeri ini, maksudnya negeri Mekah? Pakai alif lam ya, lil ahad. Ad-dikri maksudnya negeri Mekah. Qulna lil ahad dihni yang sudah berada di Mekah. Qulna bala. Kami berkata iya, betul dia negeri Mekah. Fa ayyu yawmin hadha? Maka Nabi bertanya lagi, hari apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakat, beliau pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Hingga kami menyangka bahwa beliau akan menyebutnya dengan selain namanya. Qala alaysa yawman nahar? Karena ia berkata, bukankah ini hari nahar? Ini dalilnya ya, sisi penilaian Al-Bukhari di sini. Hari Adha disebut dengan hari apa? Yawman nahar. Sebab Nabi berdiri khutbah. Dan ini tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 10. Inilah Idul Adha. Qulna bala, kami menjawab. Kami berkata, betul ya Rasulullah. Perhatikan uslub Nabi ya. Beliau menyampaikannya dengan bentuk pertanyaan. Ya, supaya hidup para sahabat itu pemahamannya. Dan Nabi akan menekankan sesuatu, diingatkan dengan hal-hal yang membuat mereka perhatian dan serius. Begitu sudah di atas puncak keseriusan, Nabi menyampaikan sabdanya yang dibangun di atas penekanan. Ya. Dan ini dari uslub di dalam menyampaikan ilmu. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum. Qala Muhammad wa ahsibuhu. Qala wa arabakum. Alaikum haram. Fahurmati yawmikum hadha. Fi baladikum hadha. Fi syahrikum hadha. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, dalam tambahan dalam riwayat Muhammad Al-Bikandi, kata beliau menambah, dan saya menyangka bahwa ada tambahan, wa'arabakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, adalah hal yang haram antara sama kalian. Maksudnya haram antara sama kalian, artinya adalah apa? Hal yang terhormat antara sama kalian. Darah itu harus dijaga, dihormati, tidak boleh ditumpahkan. Ya. Sebab seorang muslim, darahnya terhadap muslim yang lain terjaga, terhormat. Ya, dan dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar, seorang menumpahkan darah saudaranya. Ya. Dan Nabi telah mengingatkan, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang lelaki itu akan terus berada dalam kelapangan agamanya sepanjang dia tidak pernah menyentuh darah yang diharamkan. Ya. Wa amwalakum, dan harta-harta kalian. Ini nas tegas bahwa harta antara sama muslim tidak boleh dilanggar. Hak saudara kita dihormati. Tidak boleh diganggu. Dengan dicuri, dirampas, dihilangkan, dibakar, atau yang semisal dengannya. Harus dihormati. Wa aradakum, dan kehormatan kalian. Ya, apa yang merupakan kehormatannya dijaga. Iya. Tidak boleh digibahi. Tidak boleh dilakukan namimah terhadapnya. Dan seterusnya. Dihormati. Kahurmati yaumikum hada. Seperti terhormatnya hari kalian ini. Ya. Hari An-Nahr. Hari yang paling agung di sisi Allah. Demikian pula. Darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin seperti itu sangat agung di sisi Allah. Iya. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini, negeri Mekah, negeri yang sangat dihormati. Hukum-hukum diberlakukan padanya, tidak boleh ada peperangan di Mekah. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Bahkan sebagian dari pepohonannya tidak boleh dicabut. Tidak boleh diusir. Hewan yang ada di situ, hewan buruannya. Ya, dan selainnya dari hukum-hukum yang berada di Mekah. Negeri yang dihormati. Demikian pula, darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin dihormati dan dihargai. Fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan yang diagungkan. Iya. Kemudian Nabi mengingatkan, wasatalqawna rabbakum, fayas'alukum an amalikum, dan kalian akan menjumpai Rabb kalian nanti. Akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Ini menunjukkan bahwa di hari-hari agung seperti ini, di Idul Adha, hendaknya manusia diingatkan akan hari kemudian, hari dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang seharusnya selayaknya dipegang oleh orang-orang yang melakukan khutbah Id, menyampaikan khutbah. Ada bentuk dari mengingatkan hari akhirat. Sebagaimana manusia berkumpul di hari itu, mereka juga akan berkumpul kelak di kemudian hari di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mana ini ada ya di dalam hadis-hadis Nabi. Dan ini peringatan terhadap banyak orang di masa ini yang khutbah Id ya, menyentuh tema-tema yang sebenarnya bukan pada tempatnya dan kadang tidak diperlukan oleh manusia. Iya. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau, ala fala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kata beliau, ingatlah, jangan kalian kembali setelahku sebagai orang-orang yang tersesat. Sebagian dari kalian memenggal sebagian leher yang lainnya. Iya. Maka perbuatan saling bunuh-membunuh ini, ini adalah sebuah perbuatan dosa yang menyesatkan, mengeluarkan dari jalan lurus. Dan di sebagian riwayat disebut kuffaran. Ya, disebut kufur sebab Nabi bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. mencela seorang muslim kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Disebut dengan nama kekafiran karena besarnya dosa. Kemudian Nabi bersabda, ala liyuballigh syahidul ghaib. Ingatlah, hendaknya orang yang menyaksikan sekarang ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Iya. Dan ini dari etika yang diajarkan oleh Nabi, bahwa di dalam seorang itu menerima ilmu agama hal yang baik, ya, dia jangan simpan sendiri untuk dirinya, tapi hendaknya dia gemar berbagi dan menyampaikan kepada orang lain. Ya, Nabi memberikan ketentuan umum, yang syahid, yang menyaksikan, dia menyampaikan kepada yang gaib, kepada orang yang tidak hadir, agar supaya semuanya dapat faedah, semuanya dapat manfaat. Kemudian kata beliau, fala'alla ba'da man yablughu ayyakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Barangkali sebagian orang yang sampai kepadanya penyampaian itu, dia tidak hadir, dia akan lebih memahami daripada orang yang mendengarnya langsung. Wa kana Muhammad idza dzakarahu qala shadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan adalah Muhammad, yaitu Muhammad ibn Salam. Sini ada kemungkinan apa namanya Muhammad bin Sirin juga, ya. Coba kita lihat. Baik, Ibnu Sirin, ya. Ibnu Hajar menyebutkan Ibnu Sirin. Baik. Adalah Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, apabila dia sebut hadits ini, dia berkata, shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, ala hal ballagtu? Wahai manusia, apakah saya sudah menyampaikan? Ya, ini menunjukkan bahwa beliau, tugas beliau adalah menyampaikan kepada manusia, dan kita mempersaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala hal yang Allah perintah kepada beliau untuk menyampaikannya. Ya, wallahu taala alam. Baik, selesai ya bab yang kelima. Masih ada 11 bab lagi, insyaallah taala kita baca pada pertemuan besok. Ya, dan seperti hari ini insyaallah taala kita akan mulai pertemuan besok sore pada asar jam 4 sore insyaallah kita mulai. Dalam hadis yang mengatakan larangan memotong rambut dan kukunya, apa yang dimaksud rambut dan kuku hewan udhiyah atau orang yang akan berkurban? Ya, jawabannya hewan, yang jawabannya adalah orang yang berkurban. Orang yang apa? Orang yang berkurban yang dimaksud. Ya. Jadi kalau ada misalnya mau menyembelih, dia ingin berkurban, maka sudah berniat. Ya, sekarang misalnya, kemarin dia belum berniat berkurban. Tapi mungkin hari ini dia mendengar pelajaran, bersemangat mau berkurban. Ya. Baru berniat, maka mulai dari sekarang dia tidak boleh lagi memotong kuku dan rambutnya. Ya, nanti selesai apa namanya? Disembelih kambingnya baru potong, boleh dia memotong kuku atau mencabut atau rambutnya. Jika ia meninggal dunia, meninggalkan harta berupa tempat tinggal, rumah, harta yang lain sedikit. Ayah belum haji. Apakah ahli waris harus mengajikan ayah dengan harta tersebut sebelum harta itu dibagi? Ya. Itu dari haknya masih mayit. Jadi sebelum harta itu dibagi, dikeluarkan dulu semua hal yang berkaitan dengan hak. Ya, dikeluarkan apa yang dibelikan untuk kafannya, kemudian dibayarkan hutang-hutangnya. Ya, hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Dan haji itu hutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Bagaimana hukumnya jika kita memakan daging sembelihan orang yang tidak memiliki kitab? Seperti agama Buddha dan Hindu. Haram hukumnya, itu bangkai ya. Yang dibolehkan hanya ahlul kitab saja. So, mereka menyembelih. Kalau menyembelih di atas jalan ahlul kitab, mereka menyebut nama Allah. Kalau di atas jalan ahlul kitab. Adapun selain daripada itu dari ahli syirk, bukan ahlul kitab, kalau dia menyembelih itu bangkai. Apakah dalam penyembelihan hewan kurban disebut nama-namanya, nama-nama orang yang berkurban? Bagaimana doa menyembelih hewan kurban? Ini mungkin akan kita terangkan ya. Doanya tidak ada doa khusus, dia hanya membaca Bismillah, Allah Akbar. Kalau ingin dia sebut nama orang yang berkurban, boleh. Dia katakan, Allahumma hada. Misalnya nama dia Ahmad, Allahumma hada an Ahmad. Kalau dia mengikutkan keluarganya, wan Ali Ahmad, dan dari keluarga Ahmad. Jelas ya? Kalau dia misalnya satu keluarga, 7 orang, Ahmad, Muhammad, ya, apa namanya, Zaid, Amr, ya, istrinya Fatimah, Zainab, dia sebut semua ini untuk, dia sebut satu-satu 7 orang, ya tidak ada masalah disebut. Ya jelas ya. Tapi kalau dia cukup, untuk si fulan dan keluarganya itu sudah cukup. Kapan puasa Arafah? Ya, puasa Arafah tanggal 9, Dzulhijjah. Hah? Kapan lebarannya? Tanggal berapa? Hah? Hari Ahad kan? Ya, berarti tanggal 9, hari Sabtu nanti tanggal 9-nya. Ini tahun ini tidak ada silam pendapat kita? Hah? Sama semua? Ya, Alhamdulillah. Iya. Apakah sujud syukur wajib menghadap kiblat? Nah, kalau sujud syukur tidak harus ya dia menghadap kiblat. Tapi afdalnya dia menghadap kiblat. Bolehkah zakat mal untuk ibu mertua yang janda? Di mana tidak ada yang menanggungnya? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Kalau tidak ada yang menanggungnya dan dia nafkahnya juga bukan dia yang tanggung, tidak ada masalah, boleh ya kasih dari zakat. Bolehkah kurban diperuntukkan untuk anak yang belum balik? Boleh saja, untuk anak yang belum balik, untuk yang di janinnya, semuanya boleh kok diperuntukkan. Yang penting disebut keluarganya. Ya, dan satu ekor hewan yang disembelih oleh seorang itu cukup untuk dia dan apa? Keluarganya. Misalnya dia, satu orang, punya 4 istri. Setiap istrinya punya 10 orang anak. Ya. Jadi dia semuanya satu keluarga 45 orang. Cukup satu ekor kambing. Alhamdulillah. Ya. Bolehkah berkorban untuk kerabat atau orang tua kita yang sudah meninggal? Ya berkorban untuk orang yang telah meninggal, ini harusnya saya terangkan tadi ya, mungkin besok saya ini kan ada apa namanya keterangan tambahan. Ya, tapi secara global kalau misalnya orang itu tidak berwasiat, ya, dan hanya sekedar diikutkan dengan orang yang hidup, tidak ada masalah. Tapi kalau dikurbankan khusus, tidak boleh. Jelas ya. Insya Allah nanti saya rinci ada 3 keadaan akan kita jelaskan besok insya Allah. Bagaimana hukum membunuh Gam Aceh? Padahal dia juga Muslim. Siapa yang suruh membunuh? Ya. Sudah tahu seorang Muslim dibunuh lagi. Nah, nggak boleh ya, jangan masuk dalam urusan fitnah. Ada sebagian orang yang membunuh orang lain, jangan masuk dalam urusan fitnah. Itu namanya peperangan dalam fitnah. Kewajibannya adalah dia menjaga tangannya. Ya. Banyak dulu di rumahnya. Kalau dia merasa tidak aman, dia pergi ke negeri lain. Bumi Allah luas. Ya. Jangan dia tinggal di tempat yang bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.